Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepanjangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hukum akan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyekamkan kita dalam nikmat yang besar ini dan mematikan kita di dalam nikmat yang amat besar ini, iaitu nikmat iman dan Islam. Dan Alhamdulillah, pada malam ini kita seharusnya membaca kitab tafsir, yang mana kita masih lagi di dalam memperbincangkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, di mana pada ayat yang sudah Allah SWT telah menerangkan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang syakhsiah yang diakur oleh umat-umat yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW, iaitu Ahlul Kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakui akan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga orang-orang musyrikin Quraisy Makkah juga mengakui akan kenabian Ibrahim alaihissalam. Maka Allah SWT telah menerangkan agama Nabi Ibrahim AS bahawa beliau sebenarnya di atas agama Tauhid yang hanif, iaitu yang condong daripada apa-apa kesyirikan, iaitu lurus di atas Tauhid. Kemudian kita juga telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana anaknya, iaitu Yaqub AS, apabila dia didatangi maut di dalam keadaan nazak dan telah mengumpulkan anak-anaknya, maka dia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, iaitu agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Tuhannya dan juga Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam bentuk pertanyaan kepada anak-anaknya, iaitu ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu akan sembah selepas kematianku. Jadi mereka telah berjanji akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ilahan wahidah, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan kepada kita tentang keadaan atau khabar umat-umat yang qad khalat, yang telah lampau. Maka laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Kamu tidak akan ditanya tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Ini kita telah terangkan. Kemudian pada ayat yang berikutnya dalam kitab surah 217 ayat 135 hingga 138, di mana Allah SWT berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan yang musyrik. Katakanlah, wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, dan apa yang telah diturunkan kepada, yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbnya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, ya Allah. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibrah Allah, silakan Allah, dan siapakah yang lebih baik sibrahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Yang ini pun juga kita lah baca, tak apa. Jadi ayat ini sambungan daripada ayat sebelumnya. Kita ambil peluang kita baca. Hubungannya dengan ayat sebelumnya jelas tentang agama nabi-nabi sebenarnya adalah agama yang sama, iaitu agama mentauhidkan Allah SWT. Agama tauhid ni penting kita faham benar-benar, iaitu agama mengesakan Allah SWT dalam penyembahan kepadanya. Jadi objek penyembahan hanya kepada Allah SWT. Semua jenis penyembahan, yang zahir maupun yang batin, yang zahir seperti solat, seperti zakat dan sebagainya, ya, itu mesti diarahkan kepada Allah SWT. Yang batin juga mesti kita mentauhidkan Allah SWT dalam penyembahannya. Seperti kita takut, hanya takut kepada Allah SWT. Kita cinta, kita hanya cinta kepada Allah SWT. Kita tawakal, kita mengharapkan hanya kepada Allah SWT dan sebagainya. Itu juga dalam perkara yang kecil. Kalau tidak perkara yang besar, perkara yang kecil juga kita hanya menyembah kepada Allah SWT. Jadi segala niat kita hanya kepada atau untuk Allah SWT. Jadi itu agama tauhid, agama nenek moyang nabi-nabi, yakni agama Nabi Ibrahim AS dan cucu cicitnya, agama nabi-nabi Bani Israel AS. Dan itu kata Allah SWT adalah sibrah Allah, celupan Allah SWT alam mewarnakan orang-orang Islam dengan warna Islam ini. Dan siapa, celupan siapakah, sibrah siapakah yang lebih baik daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Baik, itu juga kita telah syarahkan daripada malam ini ayat 139 sampai 141. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Rabb kami dan Rabb kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ataukah kamu, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahawa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tiada dengar dari apa yang kamu kerjakan. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah diusahakan, apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini masih lagi menyambung ayat-ayat yang sebelumnya, iaitu tentang dialog ataupun argumentasi yang Allah SWT ajarkan kepada orang-orang yang beriman dalam menghadapi Ahlul Kitab, khususnya iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita Ahlul Kitab adalah orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah SWT. yakni Allah SWT telah turunkan Rasul kepada mereka, dan Rasul-Rasul itu telah diberikan oleh Allah SWT kitab yang menunjukkan mereka ke perjalanan yang lurus. Untuk orang Yahudi, Rasul mereka adalah Nabi Musa AS, dan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa AS adalah kitab Taurat. Ini terdapat dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Kemudian untuk orang-orang Nasrani, pengikut Nabi Isa AS, Allah SWT utuskan kepada mereka Nabi Isa ibnu Maryam, anak Maryam AS, dan Allah SWT telah memberikan kepada beliau kitab Injil, dalam bahasa Inggeris ini Bible. Kemudian kitab-kitab ini adalah kitab yang memang tulen daripada Allah SWT. Asalnya Allah daripada Allah SWT. Jadi kata-kata di dalam dua kitab ini adalah kata-kata Allah ataupun firman-firman. Jadi kita panggil mereka ni Ahlul Kitab. Dia bukan orang-orang kafir yang lain. Dia bukan seperti orang musyrikin yang sembah berhala ataupun sembah bintang dan sebagainya. Jadi mereka ada kitab. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT apabila mengajak mereka dalam dakwah ini, Allah SWT memanggil mereka dengan apa? Dengan gelaran ini, ya Ahlul Kitab atau ya yang ladina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab ataupun ahli kitab. Jadi ini untuk apa? Untuk mengingatkan mereka kepada kitab mereka, iaitu kepada rasul-rasul mereka, supaya mereka kembali kepada kitab asal mereka. Dan ini membezakan mereka daripada orang-orang kafir yang lain. Di status mereka memang berbeza. Sebab mereka adalah agama daripada langit. Asalnya adalah agama daripada langit. Berbeza dengan agama-agama lain, tak ada Nabi pun. Keluar daripada mana? Daripada otak dan hawa nafsu manusia saja. Satu orang berfikir-fikirkan macam inilah. Yang sepatutnya orang beragama, Tuhan sepatutnya macam gini, ritual agama seperti sepatutnya begini, kalau baiknya macam gini, kalau tak baik macam gini, dia fikir-fikir, jadi dia keluarkan satu agama. Jadi ini tentu sekali lebih hina daripada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini dah asalnya di atas jalan yang lurus ketika bersama Nabi-Nabi mereka. Dan setelah itu mereka menyeleweng. Jadi dakwahnya adalah untuk mereka kembali, agar mereka kembali kepada agama yang sama, agama yang asal. Sebab Islam itu juga mengajak kepada agama yang sama. Baik, jadi dalam hal ini Allah SWT menyambung argumennya. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Qul atuhajjunana fillah. Jadi mereka berdebat tentang Allah. Macam mana berdebat tentang Allah? Allah tu macam mana, apa semuanya ke? Allah kat mana? Adakah itu perdebatan antara orang-orang Islam dengan Ahlul Kitab, orang Yahudi dan Nasrani? Tentu sekali tidak. Isu mereka dengan Ahlul Kitab adalah apa? Adalah dalam agama Allah SWT, bukan dalam zat Allah. Bukan dalam zat Allah. Itu asalnya. Sebab dalam agama Allah SWT yang mereka berselisih, mereka berpecah belah. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi agama yang mereka ikuti itu bukan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, hingga mereka menyeleweng dan hingga mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenar-benar tauhid. Jadi apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Sedangkan kami, agama yang kita namakan agama Allah SWT adalah agama Islam. Beriman kepada Allah SWT tak cukup, tapi kita mengikut syariat Islam, di mana pokoknya adalah akidahnya, iaitu tauhidnya. Jadi kita tidak reba mencilikkan Allah SWT dalam apa bentuk sekalipun. Tak seperti kamu, wahai orang-orang Yahudi, kamu mendewa-dewakan nabi-nabi kamu. Betul tak? Nah, kamu jadikan berita-berita kamu seperti apa? Seperti tuhan-tuhan selain daripada Allah SWT. Apa juga mereka katakan, itu dah jadi macam kata-kata Allah SWT dan jadi agama. Begitu juga orang-orang Nasrani. Mereka juga mempunyai padri-padri, father dan sebagainya, sampai kepada pihak atas sekali, sampai sekarang masih sama juga. Kok mereka tu macam tuhan. Orang kata dia wakil daripada Tuhan. Ini wakil kepada Yesus, kepada Nabi Isa. Jadi sebagaimana Nabi Isa adalah anak Tuhan ataupun Tuhan, boleh mensyariatkan apa-apa juga, begitu juga wakilnya, khalifahnya. Dia mempunyai status seperti Tuhan. Dan itu isu, ini adalah isu yang kita pertikaikan. Orang-orang Islam kata apa? Ini bukan agama Allah. Jadi Afiq kul atuhajunana fillah, kamu berdebat pada kami tentang Allah. Ini tentang tentang agama Allah, yang termasuknya hal-hal keimanan kepada Allah SWT, hal-hal keimanan kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Di sini juga isunya, perdebatan berlaku di sini. Sebahagian daripada mereka beriman kepada Rasul ini tapi tidak beriman kepada Rasul itu, mengikut hawa nafsu mereka. Orang Yahudi tak beriman kepada Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW begitu sekali. Ada pun orang Nasrani beriman kepada Nabi, Nabi orang-orang Yahudi, Nabi Musa dan juga Nabi mereka, tapi tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi apa jawab kita? Kenapa kita nak, kamu nak berdebat dengan kami tentang Allah, tentang agama Allah SWT ini? Bila wa huwa rabbuna, sedangkan dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Dia bukan Tuhan kamu saja, bukan, ataupun bukan Tuhan kami saja, dia adalah Tuhan kita semua. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, dia yang ciptakan kami. Rabb maknanya Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir, yang menghidup, yang mematikan. Ala lahul hukm, ala lahul khalqu wal amr. Jadi Rabb antara khususnya sifat-sifat rububiyah Allah SWT adalah dia menciptakan. Ala lahul khalqu, dalam surah Al-A'raf Allah SWT berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahawa baginya adalah al-khalqu, ciptaan. Jadi dia menciptakan semuanya, tak ada lain yang kongsi dalam penciptaan, ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk Allah SWT. Tidak ada yang kongsi. Walaupun malaikat, walaupun malaikat tak kongsi dalam penciptaan. Mungkin mereka ada ketika Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah SWT, mungkin mereka dengar. Tapi mereka kongsi tak tepat dalam desainnya ke, ataupun dalam objektifnya dan sebagainya. Tidak, Allah SWT bersendirian di dalam hal-hal ini. Alalahul khalqu. Jadi oleh kerana Allah SWT yang ciptakan kita semuanya, maka bagi Allah SWT sendirian dia mempunyai al-amru. Al-amru artinya urusan, yakni hukum-hukum Allah SWT yang berbentuk kauniyah, yakni universal ini. Takdir-takdir Allah SWT ini akan jadi apa, ciptaan ini akan jadi macam mana, akan hidup berapa lama, kemudian akan jadi orang beriman ataupun tidak, ataupun mula-mula dia beriman lepas tu jadi fasik ataupun terus jadi kafir sekali. Dan semua itu di bawah kekuasaan Allah SWT, yang di bawah, yang di dalam kekuasaan Allah SWT semata-mata. Lahul amru, dengan juga hukum-hukum Allah SWT ini halal. Siapa yang boleh kata ini halal? Allah SWT saja boleh katakan ini halal. Ini haram sebab Allah SWT katakan haram. Orang lain boleh cakap tapi mereka tidak ada kuasa menentang sesuatu yang Allah telah tetapkan hukumnya kepada hukum yang lain. Kalau satu dunia pun nak katakan besok lusa bahawa kita katakanlah, ambil contoh minum arak dah halal dah, kita katakan tetap tidak halal. Atau membaca bismillah untuk sembelih binatang yang sepatutnya disembelih untuk dimakan, itu asalnya apa? Kata Allah SWT, wajib makanlah daripada apa yang dibaca nama Allah SWT atasnya. Jangan makan yang tidak dibaca nama Allah atasnya, sebab dia adalah rich, dia adalah najis. Tapi besok lusa semua orang kata tak ada beza je, kita pakai kaedah, kita boleh bunuh binatang dengan tanpa baca bismillah ke, ataupun dengan bukan dengan sembelih ke, yang lebih sihat, lebih apa, lebih bersih daripada sembelih cara Islam. Semua orang kata macam itu pun tak akan dapat mengubah hukum, hukum tak akan berubah. Jadi sebab Allah SWT saja yang memiliki hukum akal. Jadi ala lahul khalqu wal amr. Jadi ini sifat Allah SWT. Bila dia kata dia Tuhan kami, Tuhan kau, itulah dia. Lahul hukum, lahul amr. Jadi atas kita, tanggungjawab kita sebagai hamba-hamba Allah SWT, mengaku beriman kepada Allah SWT Tuhan kita, kita taat kepada perintah-perintah dalam hukum akal Allah SWT. Jadi kita jangan gaduh-gaduh, ni Yahudi macam ini, Nasrani macam ini, Islam macam ini. Yang penting, walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, amalan kami, amalan-amalan kami adalah untuk kami. Dan amalan-amalan kami ini ada dua macam. Satu amalan-amalan yang baik tentu sekali, satu lagi amalan-amalan yang tidak baik. Yang mana satu yang dimaksudkan dalam ayat ini? Walana a'maluna, bagi kami amalan-amalan kami. Kalau maksudnya untuk kami ini di faedah, satu positif, perkara yang positif untuk kami. Jadi maksud kalau di sini dia adalah amalan-amalan yang baik, adalah untuk kami. Takkan amalan baik untuk kami juga, amalan baik atas kami. Yang ini diberikan dosa. Walana a'maluna, itu kalau kita anggap lana tu sebagai maknanya adalah untuk, dalam bentuk ganjaran. Jadi kalau amalan-amalan itu untuk kami, amalan-amalan yang baik, amalan apa yang baik? Jadi bila disebutkan sebelum itu, illa wa huwa rabbuna wa rabbukum, Allah Tuhan kami, Tuhan kamu, artinya amalan-amalan dalam kita serahkan amalan-amalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini adalah ibadat-ibadat yang kita laksanakan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kami. Kamu tak dapat. Amalan kita, kitalah yang dapat. Walakum a'malukum, dan bagi kamu juga amalan-amalan kamu. Amalan-amalan yang baik yang kamu lakukan adalah untuk kamu juga. Sebab akhirnya apakah isunya? Sebenarnya akhirnya adalah semuanya kita mencari keredaan Allah SWT. Kita semua nak jadi hamba Allah SWT. Walakum a'malukum, walahnu lahu mukhlisun. Dan yang ini yang penting, dan kami semua mukhlisun, ikhlas melaksanakan amalan-amalan kita kepadanya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan sekali lagi dalam ayat ini, dan kami kepadanya mengikhlaskan amalan-amalan kita. Kepadanya dulu patutnya, wa nahnu mukhlisun lahu, dan kami ikhlas kepadanya. Tapi kenapa kepadanya itu dahulu? Ini ada makna restrict ataupun menyempitkan objek itu, yakni amalan itu kepada objeknya. Dan kami kepadanya, yakni sahaja. Jadi kita dah sempitkan Allah SWT sajalah amalan-amalan kita ataupun keikhlasan kita hanya kepada Allah SWT. Ikhlas artinya tidak ada syirik sedikit pun, sama ada yang besar ataupun yang kecil, walaupun ria, itu semua tidak ada dalam amalan-amalan kami. Wa nahnu lahu mukhlishun. Dan kami kalau yang besar, syirik yang besar, kita tak kongsi amalan-amalan kita kepada Tuhan-Tuhan kecil. Kepada Nabi-Nabi kita pun, kita pun ada amalan-amalan kita untuk Nabi-Nabi saja, ataupun untuk wali-wali saja. Kita ada amalan-amalan kita share sikit kepada wali-wali ataupun syekh-syekh dan sebagainya, ataupun jin ataupun hantu atau apa juga, kita tidak ada. Kita hanya kepadanya, lahu mukhlisun. Itu kami. Kamu buat amalan-amalan untuk kamu. Dan jadi kita panggil mereka, yakni ahlul kitab ni, kepada ikhlas. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbab kanu hudan aw nasara. Kemudian sambungan daripada dialog tersebut ataupun argument tersebut, apakah kamu wahai ahli kitab mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbab, sebab ini kita telah terangkan dahulu, iaitu anak cucu ataupun ahli keluarga, yakni Yaqub. Yaqub ni mempunyai ramai anak, yang di dalam ayat tersebut dipanggil anak dia ketika dia sedang dalam menghadapi maut. Anaknya ada 12 orang dari Yaqub alaihissalam. Baik, berarti boleh juga kita panjangkan asbab itu kepada apa? Kepada keturunan Yaqub, yakni Bani Israel. Apakah kamu mengatakan bahawa mereka ini semua adalah Hudan? Hudan ni Yahudi, plural untuk Yahud. Adakah mereka ini semua Yahudi ataupun orang Nasrani pula? Apakah kamu katakan Nabi Ibrahim ni semuanya adalah Nasrani? Kita kalau tanya orang-orang Yahudi, mereka akan katakan ini semua adalah Yahudi. Ibrahim Yahudi, kita Ismail Yahudi, Yahudi, Yahudi. ni semua adalah Nabi-Nabi Yahudi lah. Kalau kamu tanya orang Kristian, mungkin juga kata ni semua Kristian. Ni Nabi Kristian, ni Nabi Kristian, Ibrahim Nabi Kristian, Ismail Nabi Kristian. Kalau kamu tanya umat Muhammad, apa pula? Mereka kata ni semua Nabi-Nabi, Nabi Islam. Jadi mana satu yang betul? Jadi ini adalah pertanyaan. Adakah kamu katakan ini Ibrahim, ini Ibrahim? Jadi bila kita tanya, kenapa kita tanya? Nak confirmkan itu dakwaan mereka ataupun tidak. Apakah kamu mendakwakan mereka ni adalah Yahudi, mereka ni Nasrani? Sebab kadang-kadang apa yang berlaku adalah apabila dua kumpulan yang berselisih pendapat, kadang-kadang sebenarnya mereka berjidal ataupun bertengkar, sebenarnya tak ada perselisihan ataupun tak ada perselisihan yang jauh hari yang besar lah di antara mereka. Yang berlaku adalah dia dengar daripada orang lain bahawa kumpulan itu ada berbeza pendapat dengan dirinya. Dia dengar kan? Begitu juga yang sebalik. Jadi mulalah dia tentang, mulalah dia tulis ataupun mulalah dia apa kata dia salah, menunjukkan kesalahan pendapat tersebut. Sekali bila diperiksa balik, saya tak pernah cakap pun macam ini, saya tak pernah cakap pun macam ini, saya tak pernah cakap pun macam ini. Saya cakap macam ini tapi ada macam gini. Ada apa? Ada syarat-syaratnya. Kalau begini, begini. Jadi sebenarnya yang berlaku adalah kita masuk dalam satu medan perdebatan yang kadang-kadang tak ada sudahnya. Tapi sebenarnya apa yang orang itu katakan, apa yang kita rasakan, yang kita dengar orang itu katakan, sebenarnya dia tidak katakan itu. Dia tidak katakan demikian. Yang berlaku adalah orang, kita dengar daripada orang, dan orang tengah ni lah yang bawa-bawa apa? Bawa khabar-khabar buruk tentang dia. Oh, dia kata ustaz tu kata gini. Ustaz lagi satu pun marah. Apa lagi? Ini salah. Orang lah yang dia bawa tu memang salah. Yang dia jawab tu betul. Pendapat tu memang salah. Tapi pendapat tu dikatakan ke oleh orang tersebut? Tidak. Ataupun salah faham. Tetapi apa dah berlaku, nasib dah jadi bubur, dah susah nak tarik balik. Kan, orang yang dah kena tu pula marah pula, dia kata pula dia cari salah orang yang salahkan dia. Sebab itu hati-hati dalam hal ini. Jadi bila walaupun untuk agama orang, agama orang-orang kafir pun, Alkitab pun, jangan main dengar-dengar je. Dia kata begitu, dia berkata gini, confirm dulu dengan dia. Kamu kata begini, kalau dia cakap betul, baru kita apa ni? Baru kita keluarkan peluru kita, terimbak lah, maknanya kita kita batalkan yang batil, ingkar yang mungkar maksudnya, dan kita menangkan yang hak. Itu tujuan semua argument adalah, ataupun satu perdebatan itu bukan setakat apa nak menang, tapi nak menangkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Bukan sendiri nak menang dan kalahkan lawan, tapi nak menangkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Dan kemudian semoga orang yang salah, yang telah kalah dengan hujah-hujahnya, tinggalkan yang batil, kembali kepada yang hak. Itu dia. Dan kita tahu orang tu tinggalkan yang batil, kembali kepada hak tu, tak semestinya kadang-kadang dengan kuat sangatnya hujah apa semuanya. Itu salah satu daripadanya. Itu penting. Tetapi kadang-kadang orang tu manusia. Kadang-kadang namanya orang, dia manusia. Walaupun dia kumpulan namanya begitu dan begini, sebenarnya dia ada perasaan dan sebagainya. Kalau kamu tahu daripada mana angle yang boleh mereka kembali kepada kebenaran, tinggalkan kebatilan itu, kita ambil yang itu, cuba kita bawa dia kepada kebenaran. Jadi kalau orang itu tak mau dengar, melainkan hujah-hujah ilmiah dan sebagainya, okeylah, kita keluarkan hujah-hujah ilmiah dan seterusnya. Kebanyakan kali yang berlaku adalah orang-orang ini mengikut pendapat-pendapat yang kita rasakan salah itu sebab orang yang bawa pendapat tersebut, orang yang bawa mazhab tersebut, dia rasakan orang yang bawa pendapat tersebut adalah orang yang tak mungkin salah ke, ataupun yang dia hormati ke, orang ramai sangat yang ikut dia ke. Ustaz ni ramai orang ikut dia, takkan dia salah? Dah lama dia berdakwah ke dan sebagainya, takkan dia salah? Kamulah yang salah. Sebab kamu baru, itu je. Kamu cakap apa pun lepas tu, dia tak nak, tak nak dengar. Jadi kalau macam itu, banyak faedah lah kalau kita keluarkan dalil itu, ini, ini, ini. Dia belum nak nampak tu semua. Jadi kena keluarkan dia daripada mentaliti, just mengikut saja takdir. Dia bawa dia kepada apa? Kepada bagaimana nak nilai sesuatu itu benar ataupun salah. Jadi ajar dia macam mana nak buat. Kasih dia alat tersebut. Jadi di sini juga kita kena pastikan, apakah kamu mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakob dan lain-lain lagi itu semuanya orang-orang Yahudi? Kalau kamu kata betul, maka kita baru masuk langkah kedua. Ataupun untuk orang-orang asli, adakah mereka orang Nasrani? Kalau mereka kata betul, ismu Nasrani, maka kita pun masuk langkah kedua. Jadi kita jawab apa kalau mereka katakan ya? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataupun Allah? Yang ini Allah lebih mengetahui ataupun kamu lebih mengetahui tentang apa? Tentang agama mereka sebenarnya. Sama ada mereka Yahudi ke Nasrani, macam mana kamu lebih tahu? Kalau kamu kata dia Yahudi, kamu lagi tahu daripada Allah SWT. Kalau kamu kata dia Nasrani, maknanya kamu lagi tahu daripada Allah SWT. Macam mana dia datang seperti itu? Sebab Allah SWT berfirman selepasnya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Siapalah, siapakah yang lebih zalim, lebih anaya daripada orang yang menyembunyikan syahadahnya, kesaksiannya daripada Allah? Dia sembunyikan kesaksian yang dia pernah saksikan dengan Allah SWT, dia sembunyikan, dia tak kasih tahu kepada orang lain. Jadi dia dah ambil kesaksian dengan Allah SWT bahawa agama Nabi-Nabi ini semua adalah agama tauhid, jauhkan daripada syirik. Lepas tu bila dah sampai kepada argumentasi, mereka katakan, oh tidak, ini bukan agama tauhid, ini agama Yahudi yang penuh dengan kesyirikan, ini agama Nasrani yang penuh dengan kesyirikan, dengan Trinity dan sebagainya. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang ini, kata Allah SWT? Dan mereka lah orang yang paling zalim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah SWT lalai daripada apa yang kamu kerjakan, yang kamu amalkan. Di kitab mereka mengatakan agama-agama itu semuanya atas tauhid. Nabi Ibrahim apa agama ya? Kan dah kita dah terangkan banyak kali, agama yang agama tauhid. Ismail juga begitu. Kemudian sampai kepada Yaakob, bila dia nak hampir meninggal dunia, dia pun mengajak atau wasiatkan anak-anaknya supaya atas agama tauhid. Tentu sekali Nabi Isa sama juga. Cuma belum datang lagi demi kisah dia. Dia akan datang dalam ayat Al-Quran tentang dakwah Nabi Isa apa dia. Adakah dakwahnya agar mereka menyembah Allah SWT dan dia sendiri sebagai anak Allah SWT dan ibunya sebagai isteri Allah SWT, Alhamdulillah, ataupun hajat bawa kepada Allah SWT sahaja, kan? Jadi ini semua ada dalam kitab-kitab mereka. Kesaksian itulah kesaksian. Kamu baca, kamu ada kitab, tapi kamu kata sebalik. Jadi kata Allah SWT, qul a'antum a'lamu amillah. Siapa yang lebih mengetahui perkara ini? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Siapa yang lebih zalim? Jadi dalam beberapa buah ayat dalam Al-Quran, kita akan jumpa ayat seperti ini, pertanyaan seperti ini. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang ini? Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang ini? Siapa yang lebih zalim daripada apabila dia mendengar satu petunjuk, kemudian dia apa? Dia berpaling. Dalam beberapa buah ayat, siapa lebih zalim daripada dia mendakwa dia adalah Nabi ataupun dia diturunkan kepadanya wahyu dan sebagainya, sedangkan tidak. Jadi di sini letakkan beberapa pertanyaan, siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih zalim. Jadi kalau mafhumnya, orang-orang yang disebutkan itu semuanya orang yang paling zalim. Ya, tapi mana boleh paling zalim, ini pun paling zalim, ini pun, sedangkan perkaranya berbeza-beza. Jadi maksud di sini paling zalim artinya lebih zalim, dan kategori paling zalim ini ada banyak derajat. Ada banyak banyak derajat. Semua masuk dalam orang kategori orang-orang yang zalim. Kita terangkan zalim maknanya apa? Maknanya zalim nafasa, iaitu mengurangkan. Dan zalim ini mengurangkan apa? Mengurangkan hak yang lain, iaitu dia menganiaya orang lain, dia mengambil hak orang lain. Kalau dalam hal ini, dalam hal agama Allah SWT ini, dia mengurangkan hak Allah SWT. Itu asal maknanya. Kemudian dengan cara dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian Allah menafikan, dan tidaklah Allah lalai daripada apa-apa yang mereka kerjakan, yang kamu kerjakan. Ini dinamakan satu penafian. Dan tidaklah Allah SWT lalai. Jadi Allah SWT menafikan satu sifat daripada dirinya, iaitu kelalaian. Allah SWT tidak lalai. Dan kita telah terangkan beberapa kali sebelum ini bahawa asalnya dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT akan gunakan apa? Asalnya isbat, penetapan Allah begini, Allah begini, Allah begini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat kami, tempat meminta. Kemudian baru datang apa? Jarang sekali kita akan jumpa dalam Quran ataupun hadis penafian sifat-sifat Allah SWT. Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Bawahnya baru lam yalid wa lam yulad. Dia tidak memberanak, dia tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak pula diberanakkan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, oleh orang-orang Kristian, Allah SWT melahirkan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga Tuhan. Nabi Isa diberanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian satu penafian yang umum, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang seperti Allah SWT. Jadi ada penafian kat situ, tapi penafian selalunya apa ni? Selalunya bersebab, dah terangkan banyak kali. Antaranya adalah kerana menolak dakwaan orang-orang musyrikin ataupun ahlul kitab, sifat yang mereka dakwakan kepada Allah SWT, sifat yang dia dah sifat kekurangan, sifat mustahil untuk Allah SWT, yang menghinakan Allah SWT, maka Allah SWT dalam Al-Quran akan menafikan sifat tersebut. Sesungguhnya Allah SWT ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, dan tidaklah Allah SWT merasa penat. Nafikan kemenatan daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dakwaan orang Yahudi dan Nasrani, Allah SWT rehat lepas menciptakan langit dan bumi kerana kepenatan. Penat, macam orang buat kerja lepas tu nak kena rehat lah. Benar. Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah SWT, amma yaquluna ulwan kabira, daripada apa yang kita katakan. Jadi waktu Allah SWT pun menafikan, biasanya begitu. Dalam hal ini, wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malun, kenapa Allah SWT menafikan kelalaian daripada dirinya? Sebab nak tunjukkan bahawa orang-orang yang mendakwa berlainan, berlawanan daripada apa yang mereka tahu, kesaksian yang mereka tahu, dalam kes ini apa? Agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail, agama Nabi-Nabi sebelumnya adalah agama Islam. Orang yang menyembunyikannya, menipu, membohong. Orang-orang ini tidak akan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT tidak lalai terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Allah SWT sentiasa mengawasi apa yang mereka kerjakan. Sekejap pun tidak Allah SWT lupa ataupun leka terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini adalah satu penafian yang khusus. Allah SWT tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini khusus. Tapi kalau orang lain, Allah SWT lalai. Amalan orang lain, Allah lalai. Kita tak faham seperti itu daripada ayat ini. Kenapa khusus? Tidak umum. Jadi betul ya, Allah SWT tidak lalai daripada pekerjaan, amalan semua orang. Semua makhluk-makhluk Allah SWT diketahui oleh Allah SWT. Allah jaga semuanya. Langit dan bumi ini Allah SWT yang tahan, yang angkat. Inna Allah yumsikus samawati wal ardh antazula. Sesungguhnya Allah SWT memegang, menahan langit dan bumi ini daripada apa? Daripada bergerak ataupun daripada jatuh ataupun daripada terlepas atau daripada hilang, binasa, antazula. Wala inzalata in amsakahuma min ahad min ahadi min ba'di. Kalaulah dia terlepas, siapa yang, kalau Allah lepaskan pengawasan, penjagaan Allah SWT langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, siapa yang dapat memegangnya, siapa yang dapat mengawasinya, mengawal membadi. Kemudian Allah SWT terangkan, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah SWT maha halim, sabar, ghafura dan maha mengampun. Sebab Allah SWT jaga langit dan bumi ini. Jadi itu umum. Jadi kenapa disebutkan yang khusus Allah SWT tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan, orang-orang ahli kitab ini, sebagai satu amaran yang tegas bahawa mereka ini kalau tidak kembali kepada kebenaran, tidak kembali kepada Islam, mereka akan diazab oleh Allah SWT. Sebab Allah dah jaga, takkan Allah biarkan. Allah dah tak lalai, takkan Allah biarkan. Maknanya Allah SWT akan apa? Akan hukum. Buat apa ada TV tengok je, dah nampak pun dia tak apa ni, dia dah menceroboh ataupun dia apa, mencuri dalam apa ni, kedai ni, biarkan je. Itu buat apa ada apa tu, surveillance. Lagi teruk daripada kalau ada TV lepas apa, tak berjalan. Itu lagi buat apa? Satu komik untuk orang-orang ada TV tapi tak boleh pakai. Selalu asyik-asyik macam itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengambil tindakan, betul ya. Jadi Allah SWT mengawasi dan Allah SWT tidak lalai dan Allah akan ambil tindakan. Jadi kamu harus hati-hati. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu. Mereka telah tiada lagi. Ada umat-umat sebelum ini, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ismail dan seterusnya, semua telah berlalu. Kita dah tak jumpa mereka dan mereka tak akan datang balik. Mereka tak akan datang lagi. Jadi mereka telah pergi dengan membawa amalan-amalan mereka. Dengan agama mereka tu, mereka bawa amalan. Betul tak? Itu bukan agama, yang penting-penting amalannya. Awak cakap awak agama tu agama ni, yang penting amalan apa yang kamu lakukan? Adakah masuk je agama ini terus selamat? Masuk je agama Islam terus dah selamat? Terus dah tak payah buat apa lagi? Tidak, masuk agama Islam mesti ada amalan. Apa amalan ni? Ikhlas atau tak ikhlas ya? Jadi mereka akan bawa amalan mereka, laha amal kasabat, untuk umat-umat itu apa yang mereka telah kerjakan, mereka telah usahakan. Yang baik mereka dapatlah, mereka akan jumpa kebaikan ganjarannya. Kalau mereka buat yang buruk juga, mereka akan melihat hukumannya. Dan untuk kamu pula yang masih kesempatan untuk beramal ini, yang masih ada lagi, belum khalat lagi, belum apa? Belum lepas lagi, maka kamu mesti beramal. Walakum makasatum, untuk kamu juga apa yang kamu usahakan, yang telah dan akan datang. Jadi maknanya apa? Ini adalah imbauan daripada Allah SWT untuk orang-orang yang beriman ini supaya beramal. Akhirnya aku juga, kamu cakap, orang nak dengar ke tak nak dengar, kamu hanya apa? Yang penting adalah apa amalan yang kamu nak bawa kepada Allah SWT. Ada pun tentang orang lain, kamu tidak akan ditanya, kamu tidak akan disoal, kemudian kamu tidak akan dipertanggungjawabkan. Berikanlah tanggung amalan-amalan mereka. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidaklah kamu akan ditanya, dipertanggungjawabkan tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Yang ditanya adalah tentang amalan kamu sendiri. Jadi ini sekali lagi membawa kita kepada apa? Kepada setiap perdebatan itu atau setiap dialog argument itu mesti ada perhentiannya. Dia dah mula, dia mesti ada henti. Takkan cakap tak habis-habis. Akhirnya takkan kita akan cakap tak buat apa. Dia dah cakap, dah tunak, dah tegakkan hujah. Akhirnya adalah kita beramal. Tidaklah kita beramal, bukan hanya sekadar berkata. Sama juga belajar. Kita belajar, baca buku ni, baca buku tu, baca buku ni. Pendapat tu, pendapat ni, dah gini. Akhirnya apa? Ilmu saja. Ataupun ilmu kemudian amal. Ilmu kemudian amal. Dan apa yang kamu buat? Dah tahu ini bukan sunnah. Tinggalkanlah. Buat yang sunnah. Patutnya macam itu. Ataupun pusing. Tak habis-habis. Masih tanya lagi. Ini boleh buat ke? Ini tak boleh buat ke? Tapi dia tak tahu apa dia nak buat ke dia tak buat. Jadi kita kena faham. Akhirnya, gayanya, objektifnya apa? Kalau mereka ikut kepada ajaran kebenaran ini Islam ini, alhamdulillah. Mungkin ada langkah lain dan sebagainya. Kalau tidak pun kita katakan kita nak beramal. Jadi dengan itu kita tak payah berpanjangan dalam perdebatan kita dengan orang-orang lain. Kemudian ghafil lalai itu, lalai ni ada dua. Satu lalai memang kita dah usaha, dah awas, lepas tu apa dia? Macam tertidur lah, terlalai. Ha, terlepas juga, kan ada? Ha. Banyak yang jadi security guard tu, dah awas, tertutup juga mata. Tumpul juga sampai. Seorang lalu pun tak sadar. Tapi ada lagi satu makna lalai, yang memang dia lalai. Dia sibuk dengan hal lain, ataupun dia dah siapkan apa, tempat apa, nak baring je. Dia tak pedulikan kerja, tak pedulikan perkara yang nak diawas. Jadi dia terlepaslah kata-kata tersebut daripada pemerhatian. Kedua-duanya dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini ataupun yang itu. Untuk manusia pula, yang kena adalah yang kedua, iaitu orang yang tidak pedulikan apa yang diawasi. Kalau dah tak sengaja, dah usahakan, kemudian terlalai juga, itu tak bolehlah sangat dihukum. Tapi untuk hak Allah SWT, semua ini adalah sifat kekurangan. Ya, makna ayat kita baca Al-Quran 122 mereka yang ada kitab. Makna ayat 139 dan 141 secara umum, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya agar mengingkari sikap orang-orang Yahudi atas perdebatan mereka terhadap agama Allah, kerana mengaku bahawa mereka lah yang paling dekat kepada Allah Ta'ala daripada Rasul dan orang-orang beriman. Dan mereka mengatakan, kami adalah anak-anak Allah Ta'ala dan kekasihnya. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ini tak jatuh dalam Al-Quran. Orang Yahudi selalu berbangga-bangga dengan keturunan mereka. Keturunan Nabi-Nabi kan. Dan mereka lagi bagus daripada Rasul, daripada orang beriman. Kami adalah anak-anak Allah. Dan kekasih-kekasih Allah. Allah suka dengan kita sebab tu Nabi semua daripada keturunan kita. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasul bagaimana menjawab pengakuan mereka yang batil itu. Allah Ta'ala juga mematahkan argumentasi mereka bahawa Ibrahim dan Nabi-Nabi setelahnya adalah pengikut agama Yahudi atau agama Nasrani. Allah Ta'ala meminta kepada Nabi untuk bertanya kepada mereka, apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah? Jika mereka berkata ya, maka mereka telah kafir. Namun bila mereka berkata Allah Ta'ala yang beritahu, berarti pengakuan mereka batal dengan sendirinya. Kerana Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa para Nabi itu sama sekali bukan Yahudi dan Nasrani. Macam mana boleh ada Yahudi? Ibrahim AS belum ada pun bangsa yang Yahudi. Bangsa Yahudi lahir daripada Nabi Ya'qub AS. Macam mana boleh ada agama Yahudi? Baik. Itu daripada sudut sejarah lah, fakta. Ini kalau fakta, kalau dah fakta maknanya benda yang orang semua tahu, mutawatir, tak perlu dalil lagi. Tak perlu kaji siapa cakap. Jadi sebab itu ada argumentasi yang kuat, cakap je kepada semua orang Yahudi, itu tak boleh, tak boleh jawab. Mana bukti yang mereka ni adalah agama Yahudi? Kat mana yang mereka cakap ni mereka orang Yahudi? Tak ada. Nasrani juga begitu. Agama Ibrahim, Nabi Isa, berapa jauh dengan Nabi Ibrahim AS? Bahasanya, bangsanya, semua. Takkanlah dia tu Kristen. Nabi Ibrahim Kristen, sembah Nabi Isa. Nabi Isa baru datang, dia dah sembah. Nabi Musa juga, adakah dia Nabi Kristen? Tentu sekali batin, betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi Isa belum keluar lagi, belum dilahirkan lagi, takkan dia sembah Nabi Isa anak Tuhan dan sebagainya. Perlu dalil tak ni? Ataupun logik saja? Boleh pakai logik? Boleh berdalil dengan logik? Boleh lah. Siapa kata tak boleh? Tapi dalam waktu yang sama, logik tak boleh pakai untuk semua benda. Jadi hujah-hujah semuanya diutarakan untuk orang-orang yang berakal ke untuk orang yang tak berakal? Hujah-hujah, dalil-dalil ni untuk siapa sebenarnya? Untuk orang yang ada akal ke untuk orang yang tak ada akal? Untuk orang yang berakal. Jadi mesti ada akal, mesti ada logik, kefahaman tu mesti ada. Cuma bila perkara-perkara itu bukan ruang akal, bukan ruang untuk akal memikirkan, ketika perkara yang gaib, macam mana ini boleh berlaku hari kiamat, macam mana boleh dibangkitkan, macam mana boleh roh bersatu dengan jasad, macam mana boleh ada azab kubur dan sebagainya. Yang ini bukan ruang akal, maka kita tak gunakan logik lagi, tak gunakan akal lagi, kita terima saja. Kita cuma gunakan akal macam mana yang khabarkan kepada kita ni siapa? Ni kita gunakan akal kita. Siapa yang cakap ni? Orang ni jujur ataupun tidak? Dia bawa daripada Allah SWT pun tidak ataupun tidak? Adakah dia bawa perkara yang benar ataupun tidak? Kalau dah confirm kita gunakan akal, dia tak akan membohong. Ini adalah daripada kebenaran. Ini daripada Allah SWT. Sudah. Akal mengatakan wajib menerima apa saja yang dia khabarkan. Jadi di sini seperti itu juga. Jadi jika mereka berkata ya, mereka telah kafir. Namun bila mereka berkata Allah Ta'ala yang lebih tahu, berarti pengakuan mereka batal dengan sendirinya. Kerana Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa para Nabi itu sama sekali bukan Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah Muslim sejati. Kemudian Allah Ta'ala mengancam mereka atas pelanggaran berat yang mereka lakukan, iaitu menutupi kebenaran, membungkam ciri dan sifat Rasul, serta perintah untuk beriman kepadanya begitu beliau diutus. Ini apabila beliau diutus, mereka kenal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Seperti mereka kenal sifat-sifat anak mereka. Kalau mereka tengok anak mereka, mereka kenal. Kenal benar tanda-tandanya semuanya. Tapi mereka semua sembunyikan saksian ini. Ini semua ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang paling zalim daripada yang menutupi kesaksian kebenaran dari Allah, dan Allah Ta'ala tidaklah lalai dari apa yang mereka lakukan. Selanjutnya Allah Ta'ala menekankan kembali apa yang telah disinggung pada ayat-ayat sebelumnya untuk menegaskan perlunya pembinaan dan perbaikan moral dari mereka. Kalau mereka memang pantas menjadi orang yang baik, Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahawa berbangga dengan nenek moyang dan keturunan bukan kemuliaan dan tidak ada manfaatnya. Oleh kerana itu hendaknya mereka bertekad menyelamatkan diri mereka dari kebodohan dan kekafiran dengan iman, Islam dan ihsan. Tiga level Islam. Kau agama ni ada Islam, iman, iman, Islam dan ihsan. Jadi bagaimana nak jadi baik? Yalah, dengan beriman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Bukan datang-datang terus ihsan. Iman belum betul lagi, rupa-rupa iman belum tahu lagi, ataupun masih ada yang salah lagi. Macam mana nak terus bagi ihsan? Tak tahu nak sembah Allah SWT seperti mana yang di apa ni, dia melihat Allah SWT dan sebagainya. Dia belum kenal kepada Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, belum lagi tahu lagi. Tak tahu dia nak pergi jauh kan, fokuskan kat depan. Maka kita mula dengan iman dulu, kemudian masuk Islam, baru kita buat benda-benda yang wajib. Yang diwajibkan rukun-rukun Islam. Selepas syahadah, solat, solat dah betul, kemudian zakat, kemudian seterusnya sampai haji, kemudian amalan-amalan yang lain. Ada pun orang yang telah lalu, orang-orang yang telah lalu, mereka telah berbuat dan akan mendapat ganjaran atas perbuatan mereka. Sedangkan kalian akan diberikan hitungan sesuai perbuatan kalian, dan sama sekali kalian tidak akan ditanya tentang tindakan orang lain, dan juga tidak mungkin diberikan ganjaran dari amal perbuatan yang lain. Ini dalil lah bahawa amalan kita untuk kita, amalan orang untuk orang. Kita saja yang dapat, kita tak boleh kasih kepada siapa-siapa. Pertama, kita tak boleh ambil daripada siapa-siapa amalan kita. Itu asalnya. Begitu juga dosa kita je tanggung, orang lain tak boleh tanggung. Itu asalnya. Melainkan yang terdapat di dalam hadis. Itu pun kalau kita lihat sebenarnya adalah amalan kita sendiri. Iza mata ibn Adam yang kata amihu illa salat. Apabila mati anak Adam itu, terputuslah daripadanya ini amalannya. Melainkan tiga perkara, dia semua perkara putus daripadanya. Semua amalan dia dah tak ada lagi, dah habis, dia tak dapat lagi. Melainkan tiga perkara. Adakah ini yang dilakukan atau tidak, kita lihat. Yang pertama apa? Sadaqah jariyah ke? Sadaqah yang jariyah, yang ini yang berterusan. Yang ini sadaqah yang diberikan kemudian manfaatnya berterusan. Diberikan sedekah untuk madrasah misalnya, madrasah tu keluar masuk anak muridnya, keluar masuk anak muridnya, gurunya, apa semuanya. Tentu sekali selama mana madrasah tu tetap wujud, tetap hidup, tetap makmur, maka dia dapat pahala. Dia mula kasih satu je, sekali je, tapi berterusan. Sampai dia meninggal dia dapat pahala. Ataupun untuk masjid, dia wakaf untuk masjid sesuatu. Setiap kali orang pakai Quran yang dia wakafkan dalam masjid tu, setiap kali tu dia dapat pahala. Betul? Jadi itu semua adalah pahala daripada amalan dia ke atau amalan orang lain? Amalan dia sebenarnya. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, ilmu dia yang dimanfaatkan. Macam mana ilmu dia orang boleh manfaatkan apabila dia mengajarkan kepada orang lain ilmu tersebut? Itu tak cukup, kemudian orang lain mengambil manfaat daripada ilmunya. Dia ajar sedikit, orang tu ingat, orang tu amalkan ilmu-ilmu itu. Setiap kali orang tu amalkan, dia dapat pahala. Macam sedekah jariah, satu sedekah harta, satu sedekah ilmu. Jadi sebenarnya amalan dia atau amalan orang lain? Amalan dia sebenarnya. Kemudian awaladun salihun yad'u lahu, ataupun anak yang salih yang berdoa untuknya. Itu akan berterusan, tak putus-putus. Yang ini amalan siapa? Doa ni. Amalan dia ke amalan anak dia? Amalan? Ini hakikatnya adalah amalan anak dia, bukan amalan dia, bukan dia yang doa. Dia kalau doa waktu kubur tak ada bawa pun, terputus, kita tak boleh doa lagi, mati. Jadi memang anak dia yang berdoa. Baik, tapi ulama mengambil lafaz hadis tu awaladun soleh, bukan sebarang anak, tapi anak yang soleh. Dan ulama kata anak tu tak jadi soleh melainkan apabila telah ditarbiah, telah dididik oleh bapaknya dia sendiri. Lepas tu dia teringat nak buat bakti kepada ibu bapa, dia doakan selepas ayahnya ataupun ibunya meninggal dunia. Jadi sebenarnya doa yang dilaksanakan atau dilakukan di anak yang soleh itu untuk bapanya sebenarnya hasil daripada amalan dia sendiri, daripada amalan dia sendiri. Sebab itu tak akan putus, sentiasa dia akan dapat. Dan ada orang melihat juga daripada hadis tersebut, kenapa tak sebut orang lain saja, orang soleh saja yang berdoa untuknya. Sebab mungkin bukan anak dia, mungkin orang lain, mungkin anak murid dia, mungkin saudara mara dia. Kenapa dikhususkan waladun soleh? Adakah itu saja? Ya, tentu tidak. Tapi anak, hubungan anak dengan bapa ataupun hubungan anak dengan ibu, ya, ataupun yang seumpamanya lah, cucu dengan datuk, cucu dengan nenek dan sebagainya, tentu tak sama dengan kawan, hubungan kawan dengan kawan, ataupun orang lain dengan orang lain. Itu beza. Jadi dia teringat, dia akan apa? Sebab nama dia bawa nama bapaknya, dia bawa nama mak dia, dia bin apa, dia anak kepada siapa. Saya baikkan ni, hubungannya tu, itu ada, itu lumrahnya, dia akan doa untuk ibu bapanya. Namun yang demikian, kalau kita perhatikan, yang ketiga tu bukan khusus, berbeza dengan sedekah jariah dengan ilmu yang manfaat kelak. Sebab semua doa boleh sampai pada dia. Yang ini maksudnya boleh dia ambil manfaat walaupun dia telah meninggal dunia. Sebab dalam Quran dia kata, Rabbana fir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka rahmatur rahim. Orang-orang yang datang selepas mereka, ini selepas para sahabat, yaqulun, mereka berkata, mereka berdoa lah, Rabbana fir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan kami. Kita dululah, jangan doa untuk orang lain dulu, kita dulu. Wa li ikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kami. Yang mana satu? Yang sekarang ke yang dahulu, yang akan datang, yang dah lepas, yang dah meninggal dunia. Alladzina sabaquna bil iman, yang mendahulu kita dalam iman. Ini saudara kami yang beriman tapi dah meninggal dunia. Dan jangan jadikan dalam hati kami hilan, hasad ataupun dengki. Alladzina amanu, pada orang yang beriman umumnya, mereka-mereka yang dah lalu ataupun sekarang ini. Rabbana innaka ghafurur rahim. Tuhan kami, kamu adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi di sini Allah SWT mengisahkan tentang orang-orang yang beriman yang berdoa untuk saudara-saudaranya yang beriman yang dah meninggal dunia. Nabi SAW sendiri pun berdoa untuk sahabat-sahabatnya dan orang beriman umumnya yang telah meninggal dunia. Artinya, ia ada manfaat atau tak ada manfaat? Ada, ia putus atau masih berterusan? Ia masih berterusan. Jadi yang akhir itu sebenarnya tidak khusus. Adapun yang lain akan khusus. Yang lain itu akan terus. Jadi di sini laha maka sabat, bagi mereka apa yang mereka kerjakan, walakum maka sabtum, bagi kamu apa yang kamu usahakan. Dan sama sekali kalian tidak akan ditanya tentang tindakan orang lain, dan juga tidak mungkin diberikan ganjaran dari amal perbuatan orang lain. Melainkan doa, semua amalan hanya untuk kita saja. Jadi tidak sahlah sebenarnya kita hadiahkan doa, hadiahkan amalan. Hadiah amalan tak boleh hadiahkan pahala daripada amalan. Ada orang pandai kata hadiah amalan memang tak boleh. Solat kita solatlah. Mana boleh kita hadiahkan solat kita kepada orang lain? Tak, kita cuma hadiahkan pahala solat kita untuk orang lain. Apa masalah? Pahala. Pertama sekali, kamu dari mana kamu tahu amalan solat kamu tu, baca Quran kamu tu, baca Yasin kamu tu dapat pahala daripada Allah SWT? Ha, mana kamu tahu? Qul antum a'lamu billah, apakah kamu tahu lebih mengetahui daripada Allah SWT? Sekali tidak. kamu dapat pahala kerana amalan kamu diterima atau tidak terima. Mana ada orang tahu amalan dia diterima atau tidak terima. Kita mengharapkan amalan kita diterima. Kita tidak yakin, tidak tahu. Kemudian selepas itu, kalau pahala itu, kalau dah diterima oleh Allah SWT dan dapat pahala pula, pahala itu untuk siapa? Untuk orang yang kerjakan atau untuk orang lain? Untuk orang yang kerjakan. Adakah hak milik dia? Allah SWT beri kamu pahala, adakah tu milik awak? Awak boleh berikan kepada siapa saja? Ini macam duit ke? Pahala ni Allah SWT beri awak syurga. Boleh tak akhir saya tak nak syurga ni, ataupun saya nak share syurga ni orang lain yang tak layak? Tidak kan? Jadi sebab oleh kerana ibadat atau amalan semua hanya untuk Allah SWT, pahalanya hanya Allah SWT yang berikan. Allah SWT maha mengetahui siapa yang patut diberikan pahala. Jadi sekarang kita nak share dengan Allah SWT, apa ni, sama-sama bagi-bagi pahala. Jadi itu sebenarnya kesilapan kalau kita lihat daripada orang yang menyangkakan boleh hadiah-hadiah pahala dan sebagainya. Jadi yang ada hanyalah doakan, bukan hadiahkan pahala doa. Doa tu ada pahala tak? Ada tak? Kita bukan hadiahkan pahala doa, kita doakan orang lain. Dan mestikah dia dapat? Tak tahu gitu. Cuma kita mengharap dia dapat. Beza. Sebab kita doa kepada Allah SWT. Tadi kita telah terangkan tentang masalah amalan dan juga pahala daripada amalan. So, kita telah boleh ambil faedah daripada ayat tadi bahawa amalan kita untuk kita, amalan mereka untuk mereka, bahawa tidak ada di dalam agama ini istilah menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala ini sebenarnya tidak ada, kerana mengandungi makna-makna yang rosak dan melewing. Antaranya seperti apa ni, mensucikan diri atau membanggakan diri bahawa amalan yang dilakukan itu diterima oleh Allah SWT. Ini satu dakwaan. Kemudian mendapat pahala daripada Allah SWT lalu dibagikan kepada orang lain. Ini semua tidak tepat. Kemudian yang kedua adalah tentang memberikan pahala kepada orang lain, itu seolah-olah berkongsi hak memberi pahala bersama dengan Allah Subhanahu Taala. Ini juga tidak layak untuk setiap orang yang mengenali kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu Taala. Dia hanya menerima saja daripada Allah Subhanahu Taala. Dan makna yang salah yang kita boleh ambil juga daripada pendapat bagi-bagikan pahala ni atau hadiah-hadiahkan pahala adalah, kalau begitu orang yang kurang amalannya boleh terus kurang amal, kurang beramal. Sebab apa? Ada orang lain boleh selamatkan dia, betul? Dengan cara menghadiahkan pahala dia sedikit. Kalau tak cukup, minta lagi daripada orang lain. Kalau ini boleh berlaku, tentu sekali lagi soal sandal lah yang telah melakukannya. Sebab yang paling banyak pahala siapa? Rasulullah SAW. Senang saja dia kasih pada umatnya. Tak ada pula macam itu. Semua yang kita tahu bahawa amalan orang itu mengikut kedudukan seorang itu yang hari kiamat, insyaAllah SWT adalah mengikut amalannya. Bacalah dalam Al-Quran. Saya akan jumpa. kullu nafsin bima kasabat rahimah. Kata Allah SWT, setiap jiwa bima kasabat terhadap dengan apa yang dia usahakan rahimah, tergantung. Yang ini dia tergantung terhadap apa yang dia usahakan. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini, yang pertama, keutamaan ikhlas kerana Allah Ta'ala, iaitu tidak berpaling kepada selain Allah Ta'ala tatkala melakukan amal ibadah. Dalam firman Allah SWT itu, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepadanya sajalah ikhlas. Jadi ini menunjukkan keutamaan ikhlas, bukan sebarang amalan yang diingini, yang dituntut, tapi amalan yang disertakan dengan ikhlas. Yang kedua, setiap manusia akan diberikan balasan dari amal perbuatannya dan tidak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dikerjakan oleh orang lain kecuali bila dia termasuk penyebab terlaksananya kejahatan itu. Ini pun kita telah terangkan. Bila kita dipertanggungjawabkan terhadap amalan orang lain, bila kita penyebabnya. Jadi kalau nenek moyang kita dipertanggungjawabkan terhadap amalan kita, bila tu, bila dia ajar kita perkara yang tak betul lalu kita lakukan, jadi nenek moyang kita pun dapat dosa. Jadi kadang-kadang nenek moyang ni kan kadang dia ajar perkara yang bukan-bukan, ya. Macam-macam khurafat, yang dia pula belajar daripada mana, dia dengar daripada nenek moyangnya begini, ya. Kalau nak buang air, baca gini, baca gitu. Kalau kat situ, buat gini. Kalau nak buat majlis kahwin, kena buat gini. Kalau nak tanam, kena letak apa ni, benda, baca. Ini semua dulu, kalau lah dulu dia ajar kita yang salah-salah, dia akan dapat dosa ni. Baru ada. Sebab dia penyebab. Dia penyebab. Jadi artinya dia yang lakukan perkara tersebut. Lain daripada itu tidak. Yang ketiga, agama Yahudi dan Nasrani adalah agama yang dibuat-buat oleh orang Yahudi dan Nasrani, yang diada-adakan. Ini bid'ah. Kerana yang diada-adakan, tidak wujud agama Yahudi yang macam sekarang ni ataupun Nasrani yang macam sekarang ini. Yang keempat, perbezaan darajat kezaliman tergantung dampak yang ditimbulkannya. Jadi kezaliman kita dah katakan secara kategori, tapi dalam kezaliman tu ada apa ya? Yang paling zalim pun ada banyak kategori juga. Dan dia lihat kepada apa? Macam nak tahu ni zalim ataupun ni lebih zalim? Tengok kepada kezalimannya lah. Tengok kepada dosanya tu sendiri. Jadi bunuh orang dengan ambil pisau cucuk kat perut, tak sama dengan bunuh orang lepas tu apa, potong dia banyak-banyak masuk dalam esbok. Sama lah. Dua-dua bunuh. Dua-dua dosa besar. Tapi yang kedua tu dosa lagi besar. Dan dosa tu, Ini kita kena faham. Mana dalilnya Ustaz? Siapa yang cakap macam ni? Tak payah cakap. Sebab ini dalam Islam kita ada kaedah apa? Keadilan dalam Islam. Keadilan menyebabkan perkara yang sama disamakan, yang tak sama tak disamakan. Mana ada sama bunuh macam ini dengan bunuh cara tu, sihirkan orang dan sebagainya, potong-potong masuk dalam beg misalnya, ataupun makan darahnya tu tak sama dengan orang yang bunuh biasa saja. Sebab itu kita kena ingatkan lagi sekali, agama ni bukan makna, agama ikut wahyu ni bukan maknanya dia tinggalkan logik, tinggalkan akal. Sebab siapa cakap macam itu, dia memalukan atau menghina kan agama ni. Agama yang kami suruh kita pakai akal-akal. Cuma apa, akal ini mestilah dipandukan dengan wahyu. Baik. Yang kelima, haram hukumnya menyembunyikan kesaksian, khususnya kebenaran yang berasal dari Allah. Memang semua kesaksian haram kita sembunyikan. Kita dah saksikan, kita sembunyikan, kita tak bilang. Waktu orang minta kesaksian itu, kita sembunyikan, kita tak beritahu. Dan mahkamah mana pun tak dibenarkan. Mahkamah panggil, suruh saksikan, tak mau, tak boleh. Mesti saksikan, wajib hukumnya. Dan kalau dilihat ayat ini, waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, siapa yang lebih zalim yang lebih anehnya daripada mengingat kesaksian yang ada padanya daripada Allah SWT. Ini kesaksian dia terhadap Allah SWT. Yang ini kesaksian dalam bentuk mana yang paling zalim? Kesaksian semua kalau kamu sembunyikan zalim. Tapi kesaksian tentang Allah SWT, ini tentang agama Allah SWT, itulah kesaksian yang paling zalim. Ada ilmu tentang agama Allah SWT itu bila diminta keluarkan, dia sembunyikan. Itu kezaliman yang besar. Yang keenam, tidak menyandarkan kemuliaan kepada orang tua dan nenek moyang, dan perlunya menyucikan dan membersihkan diri dengan beriman dan beramal soleh. Jadi kita jangan sandarkan kemuliaan kepada orang tua. Orang tua mulia, kita pun nasib tumpang mulia dia. Nenek pula mulia, kita tumpang saja. Tanpa kita muliakan diri kita dengan apa? Dengan amalan-amalan kita. Demikianlah yang mungkin kita boleh kita sempat apa ni ambil faedah daripada ayat-ayat ini. Ada beberapa soalan. Semua faham insyaAllah. Nanti dah keluar pula macam-macam soalan. Ada soalan tanya dekat sini. Kalau soalan khusus pun boleh tanya dekat sini. Tapi tanyanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk umum, tak apa lah. Jadi teman-teman yang ni dapat manfaat. Assalamualaikum. Jadi persoalannya, adakah kita perlu ucapkan hujah-hujah yang Allah SWT ajarkan kepada kita? Perlu ke, tak perlu ke, atau macam mana? Adakah, maksud saya, adakah hujah-hujah ini perlu diucapkan? Tidak. Ini adalah ilmu yang Allah SWT talqinkan kepada kita, ajarkan kepada kita. Ilmu hujahnya, bila nak gunakan, tengokkan, tengok keadaan. Ada banyak ni sekarang, nak pakai mana satu? Mungkin tak pakai yang ini pun, pakai yang lain. Sebab akhirnya adalah apa? Adalah untuk memenangkan kebenaran, mengalahkan kebatilan, ajak mereka kepada kebenaran. Itu betul. Hujah banyak, bukan yang ini je, banyak lagi. Jadi kalau macam orang yang dah kaji misalnya akan kitab Bible tersebut dengan macam-macam kesilapannya, dia terus boleh pergi ke sana kalau dia tahu orang ini berdasarkan apa yang apa ni yang dia kenal adalah orang yang factual lah, orang yang melihat fakta, lepas tu boleh berterima fakta, orang akademik misalnya. Terus kita pergi kepada hujah-hujah tersebut, walaupun hujah-hujahnya dalam hujah-hujah apa, hujah-hujah umum. Itu maksudnya. Dan dia balik kepada kita, mengajar kepada kita sebenarnya, kalau untuk kita, dia balik kepada tentang masalah tauhid yang terdapat di dalam agama-agama ini semua. Kita ingatkan balik mereka kepada agama ini semua, kepada kesatuan agama-agama ini asalnya dengan tauhid. Itu pokok pangkalnya, maknanya. Itu apa ni, perbezaan yang amat ketara antara kita. Jadi tak ada istilah mengeratkan atau merapatkan jurang agama. Tak boleh. Sebab perbezaan dia jauh hari. Maknanya perbezaan dia terlalu kritikal. Tak boleh cantum. Sampailah kamu betulkan masalah tauhid ini, masalah keimanan. Sebab itu perbezaannya bukan masalah sikit-sikit, kecil-kecil, fakta sejarah ke apa ke, bukan itu. Kalau mereka nak satukan antara agama ni, agama ni, agama ni buat kepada kebaikan, kepada human right, kepada jaga environment. Takkan itu yang kita cerita, bukan itu. Ajar orang kepada kebaikan, anti kepada kasino, bukan itu yang boleh menyatukan kita. Anti kepada apa ni, liwat homoseksualiti, semua agama sama macam itu, tak, bukan itu. Itu tak, tak penting. Itu bukan perbezaan yang penting atau penyamaan yang penting. Yang penting, kita sebab Allah SWT sahat. Kamu boleh bersama dalam hal ni, kita boleh cerita pasal yang lain. Untuk kita faham hal ni, kita bagaimana nak, nak pakai hujah mana pun boleh. Soalan tulisan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak kita namakan anak tanpa bin, tanpa nama bapa? Tak boleh. Anak mesti dikenal dengan dengan bapanya. Mesti bin dengan bapanya. Tak boleh kalau ada bapa bin dengan mak. Mana boleh? Walaupun betul lah bin mak. Betul kan? Memang anak mak. Tak ada boleh. Dalam Islam mesti dengan bapa. Tapi nama dia Muhammad bin Abdullah ke Muhammad aja nama dia. Muhammad aja lah nama dia. Bin itu nisab, nasabnya mesti nak diterangkan nasab tu. Kita zaman sekarang mesti tulis. Kita kena benarkan tulis tu tulis. Tak adalah Muhammad, awak kena tukar Muhammad Duh. Kalau orang Rusia Muhammad Duh, Ibrahim Ibrahimov. Kita kasih awak pakai nama tu dah bagus. Jadi mau letakkan nasab awak kat dalam situ biar jelas. Itu nama penuh. Kalau orang Arab tak cukup sampai bapak, sampai datuk sekali. Dalam dalam surat beranak sudah tulis bapak, datuk sekali. Itu penting. Yang kedua, untuk mengenangkan mereka yang menggunakan servis sebuah syarikat, boleh tak kita beri mereka hadiah sempena perayaan agama-agama lain seperti mungkin Christmas, New Year dan lain-lain? Kita telah memberikan satu perkhidmatan yang amat baik kepada kita. Kita amat apa ni, berterima kasih. Boleh tak kita kenangkan dengan beri hadiah? Boleh, kalau dia stop kat situ dia boleh beri hadiah, baguslah, tak salah. Tapi kenapa mesti beri hadiah sempena perayaan agama-agamanya? Itu yang yang persoalannya. Jadi kat situ memang ada syubhat, bahkan ada larangan, dah terangkan banyak kali. Siapa yang nak kaji boleh kaji. Yang Allah dah terangkan tentang apa ni, kita tidak ambil serta dalam perayaan-perayaan mereka. Tepat ya, mengambil mengambil apa ni, mengambil bahagian tu secara umum. Kalau beri hadiah tu seolah-olah kita mengambil bahagian dari dalam dalam perayaan agama itu mereka. Jadi tidak seharusnya. Jadi berikan pada waktu lain. Walaupun tu ajak mereka, ada mereka kalau raya kita dia akan kasih hadiah, hampa dan sebagainya. Tapi kita jangan balas dengan cara itu. Okay, sekarang kita pergi pada di sini dahulu. InsyaAllah semoga kita dengar, kita baca bermanfaat dan membuahkan amalan yang salih insyaAllah ta'ala. Membenar kepada Allah SWT yang salah dan silap kepada diri saya. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.